Ya, terima kasih Mitra Bisnis yang masih bersama kami di Kafis Break dan Biang Penasaran kita, Bang Kafi. Masih di sini, masih memaparkan mengenai ilmu momentum. Apalagi nih Bang, yang ada di ilmu momentum yang perlu? Cuma itu saja. Jadi, cuma tiga itu saja. Saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi magnet dari momentum itu sendiri. Kedua, bagaimana kita ya punya panca indera momentum. Artinya kita tahu, kalau orang daerah bilang, taulah lubangnya itu di mana gitu loh. Nah, itu kita harus tahu lubangnya di mana itu. Gitu. Dan yang terakhir adalah kita harus punya goal, kita harus set up. Jadi kita nggak menunggu momentum, kita menciptakan momentum dan kita menghadirkan momentum dan kita memanen momentum setiap saat. Tiga hal itu. Kalau Bang Kafi sendiri mungkin punya pengalaman nih Bang, memanfaatkan momentum versi Bang Kafi sendiri bagaimana? Saya tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Saya tiap hari punya goal dan punya momentum gitu loh. Nah hari ini saya ini ketemu temen yang baru buka perusahaan production house baru gitu loh. Nah tapi otak saya langsung mikir apa yang bisa dimanfaatkan dari perusahaan dia. Wow, itu panca indera momentum. Iya, kita harus harvest gitu loh. Momentumnya seperti apa. Wow, oke. Okay. Kalau misalnya untuk memulai nih Bang, first step, kan kadang-kadang orang takut, orang gak punya koneksi, orang gaul seperti apa yang perlu dilakukan Bang? Oh, gaul dalam arti kata kita memposisikan diri kita untuk bisa bergaul dengan siapa saja gitu loh, ya kan? Jadi benar-benar kita benar-benar bercara teori dan apa cara dan mekanisme bergaul itu. Ya pertama-tama lu masuk ke grup yang punya network bagus. Itu bisa pengajian, bisa gereja, bisa Bible study, apa aja gitu loh. Bisa organisasi sosial, PMI gitu loh. Bisa aja Lions Club gitu loh. Itu masuk seperti itu. Masuk ke organisasi seperti itu sehingga network lu bergerak panjang gitu. Masuk gitu loh dalam ininya. Terus wah saya gak punya organisasi. Bohong. Gak punya organisasi itu bohong. Contoh misalnya apa, teman-teman sekolah alumni gitu loh, itu cukup besar gitu loh. Jadi yang penting Anda harus berani, harus mau bergaul gitu loh. Kalau Anda gak mau bergaul ya susah gitu loh. Tapi gak semua orang supel Bang. Apanya? Gak semua orang supel. Ya kan bergaul kan gak harus berjam-jam menghabiskan waktu dengan orang itu gitu loh. Ya kan saya misalnya tukar kartu nama gitu loh. Setiap kali ketemu orang kita kasih kartu nama, ringan tangan, tukar kartu nama, ada alamat emailnya, besok kita nge-email dia gitu loh. Kita bilang bang mau supaya orang itu ingat kita. Nah itu. Jadi bergaul itu bukan berarti kita harus setiap hari makan siang dengan 100 orang, makan malam dengan 2000 orang, gak harus begitu. Serem amat Bang kalau gitu. Iya, gak harus begitu. Jadi bergaul itu bukanlah hal sesuatu yang menakutkan gitu loh. Tapi mutlak harus dilakukan dan kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itu very nice. Gue tiba-tiba punya kepikiran ide nih Bang, kan ntar hari weekend nih ada kondangan nih. Yeah. Bisa dimulai dengan cara itu Bang? Bisa, bisa aja. Gitu loh. Mesti ngincer orang-orang yang kayak gimana nih Bang? Mungkin ada ciri-cirinya Bang? Ya enggak, kalau kan kalau kayak kondangan misalnya kan kita kan kalau di kondangan kita kan enggak bisa kenal orang dong. Kita kan nyari orang baru gitu loh. Tapi kan kita kenal teman kita gitu loh. Terus kita lihat ada teman kita di sono, orang lagi rame ngobrol, kelompoknya ada 5-6 orang gitu loh. Terus kita samperin. Samperin teman kita gitu loh, kita bilang, hey Abdul apa kabar lo, terus kita bilang, dikenalin temen gue ya, nah itu udah pada saat itu aja mungkin lo dapat 5-6 orang temen. Oke. Okay. Lagi kartu nama. Jangan lupa bawa kartu nama. Oke. Okay. Ya ini sudah ditentukan juga pemenang dari yang SMS dan telepon malam ini di Kafis Break. Selamat kepada Bapak Ahmad. Tadi yang menelpon menanyakan mengenai semua jual batik, gimana ciptain momentumnya. Dan yang kedua, Bapak Robi Lumajang, 0857461 5 pas. Ya, selamat kepada kedua buah pemenang akan mendapatkan dua buah hadiah dari Bang Kavi. Oke, Bang Kavi, waktunya sudah singkat sekali, mungkin ada closing statement, Bang? Bagaimana menciptakan momentum? Ya, kan mendengar acara ini aja udah momentum. Wow. Gitu, jadi kalau Anda adalah orangnya yang open-minded, momentum tuh, orang yang biasanya punya momentum dan bisa jadi magnet momentum, biasanya pikirannya terbuka, open-minded. Dia terbuka, dan ini, dan tidak konservatif gitu loh, bisa menerima ini yang lain. Ya, untuk Anda mitra bisnis yang mungkin lagi mendengarkan tiba-tiba kepikiran ide atau kepikiran sesuatu, itu momentum ya, Bang? Sip. Oke, ya, thank you Bang Kavi sudah hadir sampai sore ini, sudah meluangkan waktu. Depan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih mitra bisnis yang telah mendengarkan dan berpartisipasi juga. Kami sudah Idul Kavi Break sesi kali ini. Terima kasih, selamat sore, sukses untuk Anda. Itulah tadi Kavi Break bersama si biang penasaran, Kavi Kurnia. Sampai jumpa.